Konsultasi Syariah. Hukum kebiri kucing. Pertanyaan: apa hukumnya kebiri kucing? Mohon penjelasannya. Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, pada dasarnya binatang memiliki naluri untuk melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, karena mereka diciptakan berpasang-pasangan dan untuk mempertahankan keturunannya, sebagaimana hal itu ada pada manusia. Sehingga, pada hukum asalnya, kita dilarang mengubah ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, Quran Surat Ar-Rum, ayat 30. Dalam menafsirkan ayat ini, di antara ulama tafsir mengatakan, Ikrimah dan Mujahid berkata, makna ayat tersebut adalah diharamkannya melakukan kebiri pada binatang-binatang ternak, tafsir Al-Baghawi. Namun para ulama dari berbagai madhab berbeda pendapat tentang hukum kebiri binatang ternak itu sendiri. Di antaranya, madhab Hanafi, tidak mengapa mengebiri hewan-hewan ternak karena terdapat manfaat bagi hewan-hewan tersebut dan bagi manusia. Madhab Maliki, boleh dan tidak dimakruhkan mengebiri binatang yang dimakan dagingnya, karena terdapat kebaikan pada daging binatang yang dikebiri tersebut. Madhab Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i membedakan antara hukum kebiri binatang yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan. Mereka mengatakan, boleh melakukan kebiri untuk binatang yang dimakan dagingnya sewaktu masih kecil, dan haram hukumnya melakukan kebiri untuk selainnya. Dan syarat bagi yang dibolehkan untuk kebiri adalah, jika tidak terdapat kerusakan atau bahaya bagi binatang disebabkan oleh kebiri tersebut. Madhab Hambali, maka dibolehkan bagi mereka kebiri kambing agar dagingnya lebih baik, dan dikatakan bahwa dimakruhkan melakukan kebiri seperti pada kuda dan selainnya. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Terkhusus pada hewan dengan jenis kucing, para ulama pun memberikan keterangan, di antaranya Al-Imam Al-Allamah Burhanuddin Abi Al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz rahimahullah. Dalam hal kebiri kucing, tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya. Al-Muhayyid Al-Burhani. Hal yang sama tentang kebolehan mengebiri kucing jika benar terdapat maslahat dan menolak mudarat padanya juga dinyatakan oleh Lajnah Daimah. Maka sebagai kesimpulan, hukum kebiri kucing dibolehkan dengan syarat terdapat maslahat yang jelas, bukan mengada-ada. Untuk menghindari bahaya yang nyata pada kucing tersebut, seperti sakit jika dibiarkan beranak, atau populasi yang terlalu banyak sehingga banyak kucing yang mati karena tidak ada yang merawatnya. Demikian, wallahu a'lam.